Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan khathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan nahwu kita pagi ini membahas babul i'rab wal bina. Naam. Dan telah dibahas pengertian tentang al-i'rab, juga pembagiannya. Nah, pagi ini kita lanjutkan ke al-bina. Nah, barakallahu fikum. Silakan. Ada yang baca? Abu Muhammad mau membaca. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wal bina luzumu awakhiril kalimi حركة أو سكونا، وأنواعه أربعة: ضم وفتح وكسر وسكون. والاسم دربان معرب وهو الأصل، وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، إما لفظا كزيد وعمر، وإما تقديرا نحو موسى والفتى. ومبني وهو الفرع، وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كالمدمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال وأسماء الموصولات. فمنه ما يبنى على السكون نحو كم، ومنه ما يبنى على الفتح كأين، ومنه ما يبنى على الكسر كأمسي، ومنه ما يبنى على الضم كحيث. والأصل في المبني أن يبنى على السكون، والفعل ضربان. نعم حسب. شكرا، بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله: wal bina'u, dan mabni, luzumu akhiril kalimati harokatan au sukunan, tetapnya akhir kata, baik kata tersebut tetap dalam bentuk berharokat au sukunan atau sukun. Nah, lihat catatan kaki. Al bina'u lughatan, bina atau mabni secara bahasa, huwa wad'u syai'in ala wajhi yuradu bihi thubut, yaitu meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain secara tetap, tidak berubah. Nah, itu secara bahasa. Kemudian yang ditulis di matan adalah secara istilah, istilah ahli nahwu. Apa itu? Luzumu akhiril kalimati harokatan au sukunan. Nah, barakallahu fikum. Lihat yang catatan kaki nomor 2, luzumul akhiril kalima, di naskah yang lain luzumu awakhiril kalim, tetapnya akhir dari kata. Qala qala wa anwa'uhu arba'atun, dan jenis bina ini ada 4: dhammun wa fathun wa kasrun wa sukun, yaitu dhamma, fathah, kasrah dan sukun. Mabni ala dhamm, mabni alal fathi, mabni alal kasri, mabni ala sukun. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Dan ini bahasa yang dipakai untuk isim-isim yang mabni atau kata-kata yang mabni. Lebih umum untuk kata-kata yang mabni, ini bahasa yang sering dipakai, mabni alal dhom atau alal fat atau alal kasr atau sukun. Berbeda halnya kalau yang mu'rab. Yang mu'rab, kata-kata yang mu'rab kita katakan dhommatun, fathatun, kasratun. Nah itu, karena itu dalam contoh qoma zaidun, zaidun fa'ilun marfu'un alamatu rafihi dhomma. Nah, itu karena kita baca waqaf dhomma. Kalau kita baca sambung alamatu rafihi dhommatun. Berbeda kalau kita dapati yang mabni, seperti kita dapati fi'il madi, ya. Dorobu fi'lun madin mabni ala sukun litisolihi afan. Fi'lun madin mabni ala dhommi. Dorobu fi'lun madin mabni ala dhommi. Nah, ala dhom. Kalau kita waqaf kita katakan mabni ala dhom. Litisolihi bi wawil jama'ah. Ya itu ya. Jadi untuk domun, fathun, kasrun, sukun untuk mengistilahkan kata-kata yang mabni. Kalau kata-kata yang mu'rab kita istilahkan dengan domatun, fathatun, kasratun, sukun. Nah, ini yang nanti kita akan baca ketika mengi'rab pada pertemuan berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Qala wal mu'rab wal ismu dorban. Isim ada dua macam. Mu'rabun wa huwal aslu. Yang pertama adalah isim yang mu'rab, dan ini asal dari isim. Wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaih. Yaitu yang akhir katanya berubah. Isim yang mu'rab, yaitu yang akhir isim itu mengalami perubahan bisababi, karena sebab al awamil, pengaruh-pengaruh ada khilati yang masuk alaihi kepadanya. Ima lafzan, baik perubahan itu, baik perubahan itu secara lafad, artinya terlafadkan, terbaca, terlihat. Ka Zaidin wa Amrin, seperti Zaid dan Amr. Nah, antum berkata Ja'a Zaidun wa Amrun, Ra'aitu Zaidan wa Amron, Marartu bi Zaidin wa Amrin. Nah, di situ ada perubahan ya. Perubahan dari marfu yang tandanya dhamma menjadi mansub tandanya fathah, lalu menjadi majrur tandanya kasrah. Nah. Itu disebut dengan perubahan secara lafaz karena kemasukan awamil. Wa imma takdiran, dan bisa juga perubahan tersebut secara takdir, perkiraan. Artinya tidak terlafazkan, tidak terlihat, tidak terbaca. Namun ditakdirkan ada, itu yang namanya takdiron. Ditakdirkan, diperkirakan ada. Contoh Musa wal Fata. Nah, antum berkata Ja'al Musa wal Fata, Ra'aitul Musa wal Fata, Marartu bil Musa, Ra'aitu bi Musa wa Fata. Ja'a Musa wa Fata, Ra'aitu Musa wal Fata, Marartu bi Musa wal Fata. Semuanya muqaddar, baik ketika marfu, mansub ataupun majrur. Ini untuk contoh isim yang maksur. Bisa juga pada isim yang mangkus, seperti Al-Qadi. Nah, muqaddarnya ketika marfu dan majrurnya. Ja'al-Qadi, marartu bil-Qadi. Juga pada isim yang muqaddar, itu isim yang bersambung dengan ya mutakalim. Antum berkata Ja'a-Abi, wara'aitu Abi, wa marartu bi-Abi. Nah, itu isim yang bersambung dengan ya mutakalim. Semuanya muqaddar. Nah, setelah lewat pembahasannya secara ringkas pada pertemuan kemarin ya, menjelaskan tentang arti i'rab. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah, wa mabniyun, dan mabni wal far'u, yaitu isim yang mabni yang dia itu adalah cabang. Apa itu isim mabni? Wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilil dakhilati alaih. Yaitu isim yang tidak berubah akhirnya, yaitu isim yang akhir katanya tidak berubah karena sebab kemasukan awamil. Nah, artinya isim ini tetap meskipun kemasukan awamil yang berbeda. Meskipun kemasukan awamil rofa, meskipun kemasukan awamil nasab ataupun jar, dia tetap tidak mengalami perubahan. 6. Barakallahu fikum. Apakah sama dengan isim maksur, isim yang bersambung dengan ya mutakalim atau isim mangkus? Jawabannya tidak, karena pada isim maksur yang dicontohkan Musa dan Fata tadi mengalami perubahan, hanya saja perubahannya enggak terlihat. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Ada perubahannya berupa doma, fathah, kasrah, hanya saja perubahannya tidak terlihat karena apa? Karena isim itu berakhiran alif dan alif huruf yang tidak menerima harokat. Nah, adapun pada isim yang mabni, nam tidak terjadi perubahan. Nam pada lafadznya tidak mengalami perubahan. Perubahannya pada apa? Pada kedudukan. Perubahannya pada kedudukan. Nam kalmut marot seperti ya, disebutan kalau ma'alif kalmut marot seperti isim-isim domir. Wa asma isyart isim-isim syarat. Wa asma il sifham isim-isim sifham. Wa asma'il isyara isim isyara. Wa asma'il af'al isim isim fi'il. Wa asma'il mausulat isim isim mausul. Nah, isim isyara kita contohkan, kita ambil contoh isim isyara yang mudah. Ja'a hadha ra'aitu hadha marartu bihadha. Atau ja'a hadha rajulu ra'aitu hadha rajula marartu bihadha rajuli. Hadha di situ tetap, kata ini tetap tidak mengalami perubahan meskipun kemasukan amil yang berbeda. Ada amil rofa yang dia itu ja'a, atau amil nasab yang dia itu ra'aitu, atau amil jar yang dia itu huruf jar, marartu bi hada. Nah, tidak mengalami perubahan secara lafad. Perubahannya secara apa? Secara kedudukan, yaitu kedudukannya fi mahali rafa'in sebagai fa'il, atau fi mahali nasbin sebagai maful bihi, atau fi mahali jarin karena diawali huruf jar. Pada contoh-contoh yang tadi disebutkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini isim-isim yang mabni. Ini perlu dihafal ya. Isim-isim ini perlu dihafal beserta penjelasannya atau pembagiannya. Isim apa saja? Isim domir, isim syarat, isim sifham, isim isyara, isim fi'il, dan isim mausul. Semuanya telah dibahas di kitab apa? Al-Mumti' fi ilmi tasrif. Nah, telah kita pelajari di kitab Al-Mumti' fi ilmi tasrif, dan yang hadir di sini insyaallah sudah memiliki atau hampir semuanya memiliki kitab tersebut. Maka silakan dibuka ulang kitabnya. Karena pembahasan ini pembahasan sorob ya, membahas rincian domir, isim syarat, isim sifham, isim isyara, isim fi'il, isim mausul. Telah kita lewati di pembahasan kitab sorob Al-Mumti' fi ilmi tasrif. Tinggal dibaca ulang. Nah, pembagiannya, pengertiannya dan lain sebagainya. Jika kita sudah mengerti dengan baik tentang isim yang mabni, maka dengan sendirinya kita akan mengerti isim yang mu'rab. Dengan kata lain, mengerti yang mabni, maka selain dari itu adalah isim yang mu'rab. Nah, qala faminhu ma yubna ala sukun. Di antara isim mabni ada yang mabninya pada sukun. Maksudnya mabni tandanya sukun. Ka kam. Isim apa kam? Isim apa kam? Isim sifham. Nam. Wa minhu ma yubna 'alal fath. Dan di antara isim yang mabni ada yang mabninya tandanya fathah. Ka aina, seperti aina. Wa minhu ma yubna 'alal kasri. Dan di antaranya ada juga isim yang mabni tandanya kasrah, seperti amsi. Wa minhu ma yubna 'alad dhamm. Di antara isim tersebut ada juga yang mabni tandanya dhamma, ka haifu, seperti haifu. Wal aslu fil mabni an yubna ala sukun. Dan asal dari mabni dibangun di atas sukun. Maksudnya mabni tersebut tandanya sukun, atau mabni pada sukun. Karena arti mabni adalah tetap. Sukun juga artinya apa? Tetap, tidak berharokat. Sukun ya. Kalau harokat artinya bergerak, mu'rab, berubah, sama dengan harokat itu bergerak. Maka secara asal mabni itu an yubna ala sukun. Mabni tandanya sukun. Nah, cabangnya mabni ala dhommi, ala al-fathi, ala al-kasri. Nah, barakallahu fikum. Nah, kesimpulannya untuk mengerti isim-isim yang mabdi, antum baca ulang pembahasan tentang isim-isim yang mabni, pengertiannya dan pembagiannya, contoh-contohnya ya. Insyaallah akan mengerti dengan baik isim-isim tersebut. Nah, dan i'rabnya apa? Al-isim yang mabni i'rabnya fi mahal, fi mahali raf'in atau fi mahali nasbin atau fi mahali jarin, itu untuk isim yang mabni. Nah, kalau yang mu'rab kita katakan marfu'un, mansubun, majrurun, nah, itu mu'rab. Jadi dalam i'rab, dalam mengi'rab ada perbedaan. Contoh misal kita buat kalimat yang ada mabni dan mu'rabnya. Ja'a Zaidun, nah itu. Ja'a Zaidun di situ ada kata yang mabni berupa fi'il madi, Zaidunnya kata mu'rab. Maka kita katakan ja'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhamma. Nah, itu ya. Zaidun fa'ilun marfu'un, kita katakan marfu'un, bukan fi mahalli raf'in. Kita bikin contoh fa'il yang mabni, ja'a hadza. Datang si ini atau orang ini. Ja'a fi'lun madin mabni 'alal fathhi, hadza ismu isyaratin mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Kita katakan fi mahalli raf'in fa'ilun. Atau kita katakan dorobtu Zaidan, doroba fi'lun madin mabni ala sukun tanpa ala domi, Zaidan mafulun bihi mansubun. Nah, mafulun bihi mansubun karena isim mu'rab, kita katakan mafulun bihi mansubun alamatun nasbihi fathah li'anahu ismul mufrad. Kita buat maful bihi yang mabni, darabtu hadza, aku memukul ini. Daraba fi'lun madin mabni 'ala sukun, darabtu, daraba fi'lun madin mabni 'ala sukun liittishalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin ta dhamir muttasil mabni 'al dhommi fi mahalli raf'in fa'ilun, fi mahalli raf'in fa'ilun. Zaidan maf'ulun bihi mansubun alamatun nasbihi fathah. Atau marartu bi Zaidin, ba harful jar, Zaidin majrur bil ba. Nah, ini contoh untuk mengatakan mu'rab, yang mu'rab kita katakan marfu', majrur dan mansub. Yang mabni kita katakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarin. Yang i'rab ini insyaallah akan kita lalui pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang tadi hanya sebatas contoh untuk membedakan dari i'rab ya, membedakan untuk mengi'rab ketika kita mendapati isim yang mabni atau yang mu'rab. Nah, begitu juga pada fi'il, ketika kita mendapati fi'il yang mabni atau mu'rab, juga demikian kita katakan marfu'un atau fi mahali raf'in, mansubun atau fi mahali nasbin, atau majrur atau majzum atau fi mahali jasmin, majzum atau fi mahali jasmin ketika kita dapati fi'il ini mabni atau mu'rab. Nah, itu yang kita i'rab nanti pada kesempatan mendatang. Nah, barakallahu fikum. Ya, coba bergantian membaca. Abu Isa membaca wal fi'lu dharban. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wal fi'lu dharbani mabniyun wa huwa al-aslu wa mu'rabun wa huwa al-far'u wal mabniyu naw'ani ahaduhuma al-madhi wa bina'uhu 'ala al-fathhi illa idza ittasala bihi wawul jama'ati fayudammu nahwu darabu aw ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikin fayusakkanu nahwu darabtu wa darabna wa thani al-amru wa bina'uhu 'ala as-sukuni nahwu idrib wa dribna illa idza ittasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in أو ضمير المؤنثة المخاطبة فعلى حذف النون نحو اضربا واضربوا واضربي وإلا المعتل فعلى حذف حرف العلة نحو اخشى واغزو وارمي. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. Sebelum masuk penjelasan fi'il, ada pertanyaan tentang isim yang mabni dan mu'rab. Apakah ada pertanyaan? untuk isim yang mabni dan mu'rab. Gak ada ya? Atau lihat apa tulis? Kata penulis ja'a Zaidun untuk contoh mu'rab ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Nah, antum lihat adanya perubahan ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin, perubahan dari doma menjadi fathah menjadi kasra. Ini yang perubahannya dohiro, yang perubahannya yang nampak. Yang perubahannya muqaddar, antum katakan ja'a ja'al fata ra'aitu al fata marartu fil fata. Nah, ini perubahannya muqaddar, tidak terlihat. Ja'al fata, al fata berakhiran alif. Kata fata ini berakhiran alif, di atas alif dikasih doma. Ra'aitul fata berakhiran alif, di atas alif dikasih fathah. Marartu bil fata berakhiran alif, di bawah alif dikasih kasrah. Doma fathah dan kasrah pada fata tidak bisa dibaca. Kenapa? Karena alif tidak menerima harokat. Maka kita katakan ada perubahannya, namun muqaddar, diperkirakan ada perubahannya, muqaddar, tidak terlihat, tidak terbaca. Nah, ini untuk yang mu'rab. Ya. Yang mabni, yang mabni juga terbagi dua, ada yang dohir, ada yang muqaddar. Yang mu'rab terbagi dua tadi, ada yang dohir, contohnya ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Yang muqaddar, yang mu'rab muqaddar, contohnya ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Yang mabni juga terbagi dua, ada yang dohir, mabni dohir, ada yang muqaddar. Yang dohir seperti antum mengucap mata misalkan, bukan, nanti kita bahas yang fi'il aja yang akan kita baca sekarang ya, untuk yang muqaddar pada mabni yang fi'il. Karena pembahasan mu'rab dan mabni umum untuk fi'il dan isim. Ya, kita baca dulu. Sudah dibaca Abu Isa tadi. Iya, sudah. Iya, sudah dibaca ya. Kita baca ulang apa yang antum baca. Qala wal fi'lu dorban dan fi'il ada dua macam. Mabniun wa huwal aslu wa mu'rabun wa huwal far'u. Mabni, yang dia itu asal, asal dari fi'il adalah mabni. Wa mu'rabun wa huwal far'u, dan mu'rab yang dia itu adalah cabang. Wal mabniu na'an, fi'il yang mabni ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, al madhi wa bina'uhu alal fat. Yang pertama adalah fi'il madhi dan mabninya pada fathah, mabni tandanya fathah. Illa, kecuali idza tasala bihi wawul jama'ati fayudhom, kecuali jika bersambung dengan wawu jama'ah maka mabninya pada doma, yaitu tandanya doma. Nahwu dharabu, awit tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikin fayusakkan, atau bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik maka ia disukun, artinya mabni pada sukun, tandanya sukun. Nahwu dharabtu wa dharabna. Wa tsani, yang kedua, mabni yang kedua dari fi'il al-amru, yaitu fi'il amr. Wa bina'uhu ala sukun, mabninya tandanya sukun. Nahwu contoh, idrib wadribna. Nah, mabni tandanya sukun. Illa idatas walabihi domiru tasniyatin, kecuali jika fi'il amr ini bersambung dengan domir tasniya, yaitu alif. Al-domiru jam'in, atau domir jama', yaitu wawu, wawu jama'ah. Al-domirul mu'anasatil mukhotobah, atau bersambung dengan domir mu'anasa mukhotobah, yaitu ya. Fa'alal hadfin nun, maka mabdinya pada hadfun nun. Mabdi tandanya dibuangnya nun. Nahwu idriba wadribu wadribi. Nah. Wa illa kecuali mu'tal. Wa illal mu'tal kecuali fi'ilnya mu'tal. Fa'ala hadfi harfil illa. Maka mabdinya adanya adalah dengan membuang huruf ilat. Huruf yang mu'tal tadi. Huruf yang dia itu alif, wawu, atau ya, itu huruf ilat ya. Nahwu contoh ikhsha wagzu warmi. Contoh ikhsha wagzu warmi. Warakum fikum. Ya, sekarang lihat lagi papan tulis. Nah, mabni yang dohir contoh ja'a fi'lun madin mabni alal fathi, ya, dohir mabninya ini ya. Ja'a ha'ula'i, semuanya dohir, lihat ha'ula'i. Ja'a ha'ula'i, datang mereka. Ja'a fi'lun madin mabni alal fathi, yang fathanya dohir. Ha'ula'i fi'lun madin, ha'ula'i ismu isyaratin mabni alal kasri, semuanya mabni ya, semuanya mabni ala dohir. Mengerti? Yang dohir, yang muqaddar. Roma Zaidun. Zaid melempar. Roma fi'lun madzin mabni alal fathi muqaddar. Nah, ini muqaddar di sini. Ngerti? Nah, muqaddar. Zaidun fa'ilun marfu alamat rafihi doma. Zaidnya di romanya ya. Atau rudda. Kembalikan. Rudda hadzal kitab, kembalikan kitab ini. Rudda fi'lul amrin mabni ala sukun muqaddar. Ini muqaddar sini. Hada ismu isyaratin mabni ala sukun fi mahali nasbin mahul bihi alkitabnya badalnya. Irobnya nanti akan kita lewati pada bab berikutnya, dan telah kita lewati pada kitab Jurumiyah. Secara yang kitab yang telah kita bahas ya, meskipun secara ringkas. Nah, syaitnya apa? Rudda di sini fi'lul fi apa ini? Fi'lul amri mabni ala sukun muqaddar. Rudda fi'lul amri mabni ala sukun muqaddar. Nah. Apa asalnya kita katakan sukun muqaddar? Asalnya adalah urdud. Urdud. Rodda yaruddu. Of'ul, bahasanya of'ul. Urdud, kemudian terjadi iklal berupa nakal, perpindahan harokat. Karena di sini ketemu dua huruf yang sama, dal ya, urdud. Maka boleh dipindahkan harokat dal dari huruf yang sama ini ke huruf sebelumnya, yaitu ro. Lalu 6. Enggak butuh lagi Pak Hamzah wasol, enggak butuh lagi Hamzah wasol ya, karena Hamzah wasol itu datang untuk bisa mengucap yang sukun. Nah, barakallahu fikum. Maka ketemulah dia sukun. Rud ra doma dal sukun, Yang pertama dengan dua juga sukun, supaya selamat dari ketemu dua sukun, menghidupkan salah satu sukun. Dihidupkan dengan apa? Dengan fathah. Bisa juga dengan kasroh, bisa juga dengan doma. Nah, kita ambil yang fathah. Maka kita baca rudda. Lalu dalam tulisan baku ditulis idgham rudda. Maka kalau kita melihat kepada asal, dia itu asalnya sukun karena ikut wazan of'ul. Rodda yaruddu fa'ala yaf'ulu. Gitu ya. Rodda yaruddu fa'ala yaf'ulu. Asalnya dari roddada yarduddu. Fi'il amarnya urdud. Lalu terjadi ilal, maka dibaca rudda. Nah, ini pelajarannya di pelajaran kita malam Ahad dan malam Senin. Gitu ya. Dan alhamdulillah tadi malam baru saja menyelesaikan bab ibdal. Nanti malam akan masuk ke bab nakal. Bab nakal harokat ini, yang nakal yang tadi disebutkan, memindahkan harokat tadi. Nah, jadi kalau ingin mengerti dengan baik bahasa Arab, bukan sekedar belajar nahu, belajar juga sorofnya. Belajar nahu saja nggak belajar sorof, antum langsung mempelajari susunan kata sebelum mempelajari kata itu sendiri. Karena nahu itu susunan kata. Mempelajari susunan katanya, bagaimana bangunan akhir pada kata tersebut. Ya, bagaimana kita mengatakan doroba Zaidun Amron. Yang kita bahas ininya nih, harokat-harokat akhirnya. Kalau sorop pada kata itu sendiri sebelum kata itu masuk dalam susunan kata. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ketika kita dapati seperti ini, rudda fi'lun fi'lul amrin mabni ala sukun muqaddar. Yang enggak belajar sorop enggak ngerti, bingung. Mana sukunnya? Kenapa dikatakan muqaddarnya? Iya kan? Nah, contohnya itu. Kenapa? Karena enggak mempelajari kata itu sendiri, yang dipelajari adalah susunan katanya. Sehingga akan mendapati hal-hal yang membingungkan ketika masuk dalam pembahasan-pembahasan tertentu tentunya di sini. Nah, syaitnya apa? Mabni ada yang dhahir, ada yang muqaddar. Seperti mu'rab ada yang dhahir, ada yang muqaddar. Nah, ini baru sedikit contoh ya. Nanti bisa didapati ketika kita mengi'rab atau pada bab berikutnya. Ketika kita dapati ini mabni tandanya ala fathih muqaddar atau tandanya ini, tandanya itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita baca, lanjut ke bacaan. Belum, masih penjelasan ya. Wal mabniyu na'an, mabni ada dua macam. Al madhi wa bina'uhu alal fathi illa idatas sholat illa idatas sholat bihi wa wul jama'ati fayubam. Nah, sampai pada awitas sholat bihi domir rafin mutaharik fayusakan. Nah, sekarang perhatikan fi'il madhi. Lihat semua tasrifannya. Mabni yang pertama pada fi'il fi'lul madhi. Mabni yang kedua pada fi'lul amri. Nah, sekarang antum perhatikan pada fi'il madhi mana mabninya. Semuanya mabni. Fi'il amr semuanya mabni. Fi'il madhi semuanya mabni. Sama fi'il amr juga. Kita bahas fi'il madhi dulu. Apa contohnya? Doroba di situ ya. Doroba, apalagi? Baca. Doroba, lalu dorobu, kemudian dorobat, dorobata. Ini pelajaran yang telah lewat dari kitab sorobnya. Lalu dorobna, kemudian dorobta, dorob tuma, lalu dorob tum. Lalu lalu dorob ti, dorob tuma, dorob tuna. Enam. Lalu dorob tu, dorob na. Ini ya. Ini contoh untuk fi'il madi, dan ini berlaku untuk semua fi'il yang sahih. Doroba atau antum masukkan jalasa, atau masukkan kataba, antum masukkan karuma, atau masukkan fi'il-fi'il lainnya. Berlaku kepada semua fi'il yang apa ini? Yang sahih. 6. Doroba fi'ilun madin mabni alal fathi. Nah, lihat pertama. Doroba fi'ilun madin mabni ala fathah lagi. Dorobu fi'il madin mabni ala domi. Dorobat fi'ilun madin mabni ala fathi. Dorobat tak li taknis. Dorobata fi'ilun madin mabni ala fathi. Dorobna fi'ilun madin mabni ala sukun. Dorobta mabni ala sukun. Dorobtuma sukun. Dorobtum sukun. Dorobti dorobtuma dorob tuna, dorob tu, dorob na. Nah itu berarti fi'il madi itu mabdinya kalau bukan fathah, doma atau sukun, cuma tiga. Mabdinya adalah fathah, doma atau sukun. Nah, ini untuk fi'il yang sahih. Untuk yang fi'il yang mu'tal seperti antum baca Roma, Roma, Roma ya. Romu, Roma, Romaya, Romau, Romat, dan seterusnya. Di situ ada yang mabninya mukaddar. Nah, Roma fi'ilun madin mabni ala fathih mukaddar. Nah, itu kalau fi'ilnya yang Roma. Nah, kemudian pindah ke fi'il amr sekarang. Fi'ilul amri. Nah, kita ambil yang dari ini, dari apa nih? Daroba. Fi'il amr terambil dari fi'il mudore. Ya. Daroba yadribu. Fi'il mudore secara asal hukumnya marfu. Kalau fi'il mudore secara asal hukumnya mu'rob. Sehingga enggak masuk dalam pembahasan mabni. Karena hukum asalnya mu'rob. Naam. Namun ada yang mabninya, fi'il mudore ada yang mabninya. Kita tulis dulu mudoreknya biar antum mengerti ketika masuk fi'il bisa bedakan mana fi'il yang mu'rob dan yang mabni. Doroba apa mudoreknya? Al-mudorek ya. Sekarang kita tulis dulu mudorek. Doroba yadribu. Lanjutkan. Yadribu. Yadribani lalu. Yadribuna. Kemudian. Tadribu lalu tadribani yadribna. Kemudian tadribu tadribani lalu tadribuna. Ya. Kemudian tadribina tadribani apa tadribna lalu adribu nadribu. Mana yang mabni dari fi'il mudhari? Yang mabni yang bersambung dengan nun niswa. Yaitu yadribna. Nih di sini mabni. Dikasih tanda panah ya. Sama tadribna. Nah, ini yang mabni. Berarti fi'il madi semuanya mabni. Tanda mabninya telah antum ketahui. Fathah, doma atau sukun. Fi'il mudhari' semuanya mu'rab kecuali yang bersambung dengan nun niswa. Ini ya. Yaitu apa? Yadribna dan tadribna. Mabni tandanya sukun. Yadribna dan tadribna. Dan juga pada fi'il mudhari' yang ketika bersambung dengan nun taukid. Nah, fi'il ini bisa kita masukkan nun taukid. Yadribu menjadi yadribanna. Yadribani menjadi yadribani. Yadribuna menjadi yadribunna. Nah, kalau kemasukan nun taukid semuanya mabni juga. 6. Barakallahu fikum. Kita bahas yang tidak kemasukan nun taukid. Kalau tidak kemasukan nun taukid berarti mabninya yang bersambung dengan nun niswa yaitu yadribna dan tadribna. Selesai ini masuk ke fi'il amr. Fi'il amr semuanya mabni. Fi'il amr semuanya mabni. Nah, fi'il amr itu terbuat dari fi'il mudhari'. Kita ambil yang barisan anta antuma antum. Mana tempatnya? Ini ya. Karena fi'il amr itu untuk memerintahkan mukhatab yang kita ajak bicara, berarti barisan tasrifannya anta antuma antum. Antum, anti antuma antuna. Nah, dari situ. Pernah dibahas di kitab Sorob ya. Kalau ini mengulang apa yang dulu antum pelajari di kitab Sorob. Nah, di sini antum lihat tadribu. Kita jadikan fi'il mudhari' dari kita jadikan fi'il amr dari fi'il mudhari'. Bagaimana caranya? Membuang huruf mudhara'a dan membuat jazm fi'il tersebut. Tadribu, kita tulis ulangi. Tadribu, tadribani, tadribuna. Lalu tadribina, tadribani, tadribna. Nah, lihat fi'il amr. Tadribu kita buang semuanya, huruf mudhara' kita buang. Setelah kita buang huruf mudhara' a, fi'il-fi'il ini berawalan sukun. Kata-kata ini berawalan sukun kan? Bisa enggak diucap? Enggak bisa, maka pinjam hamzah wasal. Kita datangkan hamzah wasal. Supaya bisa diucap hamzah wasal. Lalu fi'il ini kita jazmkan, majzumkan. Majzumnya, majzum itu bisa tandanya sukun atau penggantinya sukun. Yang pertama kita sukun, yang tadribu tadi kita sukun. Ba'nya kita sukun. Yang tadribani bukan disukun, yaitu membuang nun. Yang tadribuna membuang nun. Yang tadribina membuang nun. Yang tadribani membuang nun. Yang idribna mabni. Karena mudhari'nya mabni. Yang tadribna mabni, maka tidak dibuang. Nah, sekarang kita melihat setelah huruf mudhari' dibuang dan diganti dengan hamzah wasal, kemudian disukun atau dibuang nunnya, maka kita baca menjadi idrib, idriba, idribu. Idribi, idriba, idribna. Nah, sama. Antum lihat kanan kiri ya di papan tulis. Yang lurus dengan mudhari' sama. Idrib, idriba, idribu. Idrib lurus dengan tadribu. Idriba lurus dengan tadribani. Idribu lurus dengan tadribuna. Idribi lurus dengan tadribina. Idriba lurus dengan tadribani. Idribna lurus dengan tadribna. Itu kan? Ini jadi kaidah supaya diingat-ingat. Bagaimana i'rabnya untuk fi'il amr? Kita katakan mabniyun ala sukun. Yang tadi idrib. Idriba mabni ala hadfin nun. Hilangkan nunnya. Idribu mabni ala hadfin nun. Idribi mabni ala hadfin nun. Idriba mabni ala hadfin nun. Idribna mabni. Mabni ala sukun. Idribna mabni ala sukun. Nah, barakallahu fikum. Nah, udah bisa dimengerti ya. Maka fi'il baik fi'il madi mudhari' atau fi'il amar, kita dapati ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni semua fi'il madi dan semua fi'il amar. Yang mu'rab semua fi'il mudhari' kecuali fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswa atau nun taukid. Kalau nun taukid bisa masuk pada semuanya. Kalau dia itu nun taukid yang sakila, yang bertasdid. Kalau nun taukid yang sukun, tidak masuk pada semua, hanya pada tertentu saja. Telah lihat pembahasannya di kitab Sorob, antum melihat baca ulang tentang pembahasan nun taukid. Nah, kemudian bagaimana cara mengucap mabniya? Untuk fi'il madi kita katakan mabni alal fathi atau ala domi atau ala sukun. Untuk fi'il mudhari yang mabni kita katakan mabni ala sukun. Untuk fi'il amr kita katakan mabni ala sukun atau ala hadfin nun. Hadfin nun jika fi'ilnya fi'il sohi. Kalau fi'il mu'tal mabninya ala hadfi harfil illah yang lurus dengan idrib yang tadribu di sini. Ya. Antum melihat di sini misalkan di sana ada ikhsa ud'u, ya ikhsa ud'u irmi. Nah ini mabni ala hadfi harfil illah ikhsa, tapi lurusnya di sini di barisan antas saja karena berasal dari ikhsa, berasal dari apa, taksa tad'u tarmi, kan ini ikhsa berasal dari taksa, ud'u berasal dari tad'u, irmi berasal dari tarmi, ya kan? Kita bikin fi'il amr dari fi'il-fi'il ini, dari taksa, dari tad'u, dari tarmi. Apa yang kita lakukan? Buang huruf mudhara'nya, kita buang. Lalu setelah itu kita tangkan hamzah wasol. Lalu setelah itu kita buat majzum. Majzumnya dengan apa? Membuang huruf ilat. Ya kita buang, wawu kita buang, ya kita buang. Nah, ini untuk yang di barisan ini, yang idrib barisannya. Adapun kalau masuk ke idriba dan idribu, barisan idriba dan idribu, maka kita katakan ikhsa ikhsaya. Nah, ikhsa ikhsaya khosya yaksa ikhsau. Naam. Ud'u ud'uwa ud'u. Dikasih wawu. Irmi irmiya irmu, ya kan? Nah, artinya ketika di barisan idriba dan idribu, fil-fi'il yang mu'tal akhir ini kita katakan hadfun nun, mabni ala hadfun nun. Fil-fi'il mu'tal akhir, mengerti? Fil yang mu'tal akhir ini ikhsa ikhsaya ikhsau. Ud'u ud'uwa ud'u. Irmi irmiya irmu. Nah, yang barisan idrib kita katakan mabni ala hadfil harfil illah. Yang barisannya idriba mabni ala hadfin nun. Yang barisannya idribu mabni ala hadfin nun. Nah, berarti untuk fil amr mabninya ada berapa fil amr mabninya? Satu mabni ala sukun, kedua mabni ala hadfin nun, yang ketiga mabni ala hadfil harfil illa, ada tiga. Bisa mengerti kesimpulannya? Fi'il madi ada berapa mabninya? Tiga. Yang pertama alal fathi, yang kedua alal domi, yang ketiga ala sukun. Alal fathi terbagi dua, bisa fathi dohir, bisa fathi muqaddar. Fi'il mudhari ada berapa mabninya? Satu mabni ala sukun ketika bersambung dengan nun niswa. Kecuali kalau bersambung dengan nun taukid mabni alal fathi. Ya. Fil amr ada berapa mabninya? Tiga. Pertama mabni ala sukun. Kedua hadfu nun. Yang ketiga mabni ala hadfu harfil illa. Nah, itu selesai dari membahas tentang mabni pada fi'il. Nah, karena perhatikan kita baca ulang biar antum mengerti. Al-mabni nau'an. Mabni ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama al-madi bina'uhu alal fathi. Fi'il madi yang mabninya tandanya fathi, fathah. illa idza tasalla bihi wawul jamaah fayudham. Kecuali jika bersambung dengan wawu jamaah maka menjadi mabni tandanya doma. Contoh darabu. Awita tasalla bihi dhamiru raf'in mutaharrikin fayusakkan. Atau bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik maka disukun. Nah, tadi penjelasannya sudah. Contoh darabtu darabna. Darabtu darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtunna darabtu darabna. Nah, itu ya. Semuanya dikatakan mabni ala sukun. Wasani yang kedua, al-amru bina'uhu ala sukun. Fil amr mabninya tandanya sukun. Nahu idrib wadribna. Nah, sukun bukan? Sukun kan? Illa data solabihi domiru tasnia awi domiru jam'in aw domirul mu'anasil mukhotobah. Kecuali jika bersambung dengan wawu jama'ah atau alif isnain atau ya yang tadi dijelaskan di papan tulis. Fa'ala hadfin nun, maka dengan membuang nun. Contoh idriba wadribu wadribi. Illal mu'tal, kecuali fi'il yang mu'tal. Fa'ala hadfi harfil illah, maka mabdinya tandanya dengan membuang huruf ilat. Contoh ikhsha wagzu warmi. Ikhsha berasal dari taksha. Wagzu berasal dari tagzu. Warmi berasal dari tarmi. Ikhsha berasal dari taksha. Ugzu berasal dari tagzu. Irmi berasal dari tarmi. Ketika dibikin fi'il amr, maka apa yang kita lakukan? Membuang huruf mudara, lalu membuang huruf ilat. Sehingga kita baca ikhsha, ugzu, dan irmi. Barakallahu fikum. Wal mu'rabu minal af'al, dan ini sudah dijelaskan ya, tinggal dibaca saja. Wal mu'rabu minal af'al, dan yang mu'rab dari fi'il adalah al mudhari', fi'il mudhari'. Tadi dijelaskan fi'il mudhari' semuanya mu'rab bukan? Mu'rab. Kecuali nah ini, kecualinya di sini. Bisyar dengan syarat alla tatasil bihi nunun nunul inas. Dengan syarat tidak bersambung dengan nun inas. Apa nun inas? Non niswa tadi yang disebutkan, yaitu apa? Pada barisan yadribna dan tadribna. Pada barisan yadribna dan tadribna tadi. Nah, wala nun taqid al mubashirah, dan juga tidak bersambung dengan taqid nun taqid secara langsung. Nah, dan juga tidak bersambung dengan nun taqid secara langsung. Nah, kalau bersambung dengan nun taqid maka menjadi mabni. Contoh antum lihat yadribu, ketika bersambung dengan nun taqid maka antum baca yadribanna. Yadribuna ketika bersambung dengan nun taqid menjadi yadribunna. Nah, itu ya. Nah, menunjukkan apa? Nun taqid membuat fiil mudhari' menjadi mabni. Nahwu contoh ini, contoh yang mu'rab ini. Yadribu dan yakhsha. Yadribu untuk mu'rab yang tandanya dhahir, doma, doma dhahira, yang yakhsha untuk fiil mu'rab yang tandanya doma muqaddara. Fa in ittasalat bihi nunul inas bunya ala sukun. Jika bersambung dengan nun inas maka mabni tandanya sukun. Contoh wal walidatu yurdina. Nah, di situ saidnya yurdina mabni ala sukun. Nun inas dhamir mutasil mabni ala fathi fi mahli rafin fa'il. Wa in ittasalat bihi nunut taqid al mubashiratu, jika bersambung dengan nun taqid secara langsung bunya alal fathi maka mabni tandanya fathah. Nahwu layus jananna walayakunan. Nam, wa inna ma'uribal mudhari'u limusyabahatihi lilismi. Mu'il mudhari' menjadi mu'rab atau di'irab karena menyerupai isim. Karena menyerupai isim. Nam, yaitu apa, Bu? Mengalami perubahan, yang perubahan ini seperti pada perubahan isim akan menjadi jelas ketika di Irob ya. Naam. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah selesai dari pembahasan al-mu'rab dan al-mabni. Naam, kesimpulannya isim yang mu'rab adalah isim yang mengalami perubahan, baik perubahannya nampak ataupun muqaddar. Isim yang mabni adalah isim yang keadaannya tetap tidak mengalami perubahan. Perubahannya pada mahal, pada kedudukan, bukan pada lafaz. Begitu juga pada fi'il. Fi'il mu'rab, fi'il yang mengalami perubahan, yang bisa perubahannya dohir atau muqaddar, dan itu terjadi pada fi'il mudhari'. Nah, kecuali fi'il mudhari' yang tadi disebutkan ya. Kemudian mabni yang berikutnya, kemudian fi'il, tadi fi'il ya, fi'il yang mu'rab yaitu pada fi'il mudhari', kemudian yang mabni pada fi'il madi dan fi'il amr. Nah, dan telah lewat penjelasannya baru saja. Kalau yang bingung silakan mendengar ulang audionya. Yang masih bingung silakan mendengar ulang audionya. Jika masih belum paham silakan bertanya baik lewat grup atau japri. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Yang mau bertanya setelah ditutup silakan bertanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.